Ada orang yang selalu istiqomah melaksanakan sholat Jumat, tiba-tiba pada suatu hari dia meninggalkan sholat Jumat dikarenakan ada suatu uzur atau suatu hal, itu bagaimana? Jadi begini Ibu, ada sholat Jumat itu ada syarat-syaratnya, namanya syarat wajib. Di antaranya harus Islam, laki-laki, mustautin. Mustautin itu yang tinggal di tempat tersebut, sehat walafiat. Sehat walafiat. Nah, orang yang tidak sehat atau sakit karena dia tidak mampu, dia tidak diwajibkan sholat Jumat. Dia tidak diwajibkan sholat Jumat, hanya saja dia wajib sholat duhur sebagai penggantinya. Sehingga jika dia tidak melaksanakan sholat Jumat, hukumnya tidak berdosa. Coba ya, karena memang dia sakit. Kecuali dia pura-pura sakit. Sebenarnya pembahasannya ada di sini, cuman tidak nemu tadi halaman berapa. Jadi begitu. Apa namanya? Itu namanya uzur sholat Ibu. Uzur. Kebalikan daripada syarat-syarat wajib itu, maka jika tidak ditemukan syarat tersebut pada seseorang, dia tidak wajib Jumat. Seperti tadi Islam. Berarti orang yang bukan Islam tidak wajib Jumat. Terus mustautin. Mustautin itu yang tinggal di situ. Ya, berarti yang musafir tidak wajib Jumat. Misalnya dia jalan ke Singkawang atau ke Jakarta, dia tidak wajib Jumat karena dia bukan mustautin, dia musafir. Atau dia tadi laki-laki, berarti selain laki-laki dia tidak wajib Jumat. Apa? Perempuan. Banci gimana, Bib? Banci lihatlah mana yang paling aktif di antara, mohon maaf, kepunya-punya dia itu. Banci di dalam Islam ya. Banci di dalam Islam itu adalah orang yang lahir langsung punya dua kemaluan. Dan itu ada. Ketahuannya itu ketika sudah memasuki fase baligh. Biasanya ketika usia baligh itu salah satu daripada dua kemaluan itu akan ada yang aktif atau yang lebih aktif. Lihat yang lebih aktif yang mana? Oh, yang lebih aktif yang punya laki-laki, maka kita hukumi dia laki-laki. Walaupun dia punya, mohon maaf, buah dada. Karena yang dilihat di sini adalah kemaluannya. Yang lebih aktif yang punya perempuan, maka kita hukumi dia perempuan, pakai jilbab nanti. Walaupun dia tomboy. Karena yang lebih aktif adalah punya perempuan, itu dalam Islam. Tapi kalau banci yang di sini ini laki-laki. Laki-laki cuman kelemah-kelemih, ya kan begitu. Itu gimana? Tetap dihukumi laki-laki. Laki-laki wajib sholat Jumat. Ibu nyentuh mereka batal wudu. Beb, tapi dia udah kayak perempuan, beb, rambutnya panjang, tetap dia dihukumi laki-laki. Bencong-bencong namanya, bukan banci ini. Begitu juga sehat, berarti kebalikannya sakit. Orang yang sakit tidak wajib sholat Jumat. Makanya kalau orang yang faqih itu, yang paham ilmu agama, ketika melihat orang yang tidak sholat Jumat, dia enggak gampang menjudge, enggak gampang menjelekkan orang. Barangkali ini yang enggak sholat Jumat dia uzur. Mungkin dia musafir, tamu, mungkin dia sakit. Kan begitu. Enggak gampang. Kecuali udah jelas nyata tetangga dia enggak Jumatan. Nah, berarti memang sudah tidak Jumat, hukumnya dosa, dosa besar. Kita ini ikut mazhab Imam Syafi'i, tidak sampai keluar dari agama Islam. Kecuali kalau menganggap sholat itu tidak wajib. Nah ini ya. Jadi hati-hati, memang di akhir zaman orang sudah banyak yang lupa dengan ilmu agama. Karena memang mau kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, kiamat itu tidak berdiri sampai di muka bumi ini tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Kalau sudah tidak ada lagi yang menyebut nama Allah, maka kiamat akan segera datang. Sekarang kan sudah ini, azan sudah enggak boleh pakai speaker. Dulu sempat heboh kan? Enggak lama lagi bisa jadi itu. Beberapa daerah sudah ada enggak boleh pakai speaker. Ya, bahkan tidak hanya azan tidak pakai speaker, masjid pun tidak ada orangnya sudah banyak zaman sekarang. Ya kan gitu, orangnya pada enggak mau sholat semua. Karena memang ciri-ciri mau kiamat. Pondok sudah enggak ada, orang-orang sudah berhenti, enggak mau mondok lagi. Akhirnya karena enggak ada yang mondok, enggak ada yang tahu Allah. Enggak mau lagi nyebut nama Allah. Karena memang harus mau kiamat Ibu, termasuk tadi ilmu agama ditinggal. Ulama-ulama dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Riyadhus Shalihin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzi'u 'anil ilma indiza'an walakin yanzi' bi qabdil ulama." Allah itu tidak mencabut ilmu ini diangkat sekaligus, enggak. Bukan ilmu ini diambil pergi, bukan. Tapi Allah ambil ilmu ini dengan dimatikan ulama. Ini mati, nanti ulama ini mati, kiainya mati. Jadi siap-siap mau jadi ustaz mati muda gitu. Nah, itu sabda Nabi. Doain mudah-mudahan panjang umur kan gitu. Sabda Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ibu buka itu di pertengahan bab. Ya, sehingga tidak tersisa di muka bumi ini kecuali orang yang bodoh, yang enggak paham agama. Akhirnya pura-pura jadi ustaz. Ditanya enggak tahu jawabannya. Tapi kalau enggak jawab malu. Akhirnya mereka ngawur jawabannya. Fadhalun wa mudhillun, kata Nabi. Mereka itu adalah orang sesat dan mereka orang yang menyesatkan. Ini bukan kata saya, Habib Ali Hinduan. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bisa dibaca. Itu dicabut ulama nanti dicabut. Karena apa? Sudah mau kiamat. Itu jadi ulama istiqomah satu persatu diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat sama ulama. Mumpung masih ada ulama di tempat kita, maka dekati mereka. Mumpung masih ada sebelum Allah ambil mereka semua itu. Ini sabda Nabi di akhir zaman. Ini santri udah ketakutan ini. Alamak entah aja aku mati gitu kan gitu. Mudah-mudahan panjang umur semua. Ya. Mau minta ini itu toh semuanya kita juga pasti meninggal. Tapi yang kita harapkan adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah setelah panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.